Mitra bisnis, beberapa bulan terakhir Indonesia disibukkan oleh banyaknya gas LPG 3 kg yang bocor dan meledak di mana-mana. Tak pelak masalah gas LPG 3 kg ini masuk ke ranah politik juga. Banyak yang menyalahkan program konversi minyak tanah ke gas yang dahulu notabene dicetuskan oleh mantan Wapres Yusuf Kala. Namun ada juga yang menilai kebijakan itu baik, hanya pelaksanaannya saja yang tidak benar. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai persoalan LPG tersebut? Ya, sebenarnya kebijakannya baik. Cuma pelaksanaan dan sosialisasinya yang mungkin masih berkurang. Karena rakyat kita ini kan sebenarnya juga tidak pernah disosialisasikan baik. Dan rakyat kita punya kebiasaan-kebiasaan menurut saya yang sangat tidak baik kan. Dan juga tentu ada penyalahgunaan karena oplosan misalnya. Ada juga tidak tahu rakyatnya bahwa selangnya itu sudah tua, tiap tahun harus diganti misalnya. Dan segala macam ini menurut saya harus kita perbaiki. Sedangkan sebenarnya penggantian itu baik. Rakyat juga lebih diuntungkan karena mereka itu di samping lebih murah. Juga mereka itu juga bisa mendapatkan juga udara yang lebih baik daripada minyak tanah itu. Tapi inilah menurut saya pemerintah sekarang sudah memperbaiki ini semua. Sehingga tiap-tiap kali sebenarnya tiap-tiap dia mengisi itu harus diperiksa betul selangnya dan katupnya itu supaya tidak menimbulkan apa-apa. Dan juga jangan sampai di bawah standar semua daripada tabung-tabung itu. Kan ini banyak yang juga dibikin di luar dan yang tidak memenuhi standar. Nah ini menurut saya bagaimana mencegahnya itu. Tapi Pak, sepertinya baru saat ini sosialisasinya gencar dilakukan. Seperti pemadam kebakaran saja. Bagaimana pendapat Anda? Saya pemerintah kita begitulah. Selalu kesalahan kita itu tidak ada sosialisasi dulu. Bikin-dibikin otomatis rakyat kita sudah mengerti begitu. Ya ini kesalahan dari satu kesalahan ke kesalahan lain selalu kita bikin ya. Setelah korban banyak baru kita kalang kabut mencoba mencari jalan keluarnya. Ini juga tidak benar menurut saya. Sebenarnya kita harus matangkan dulu baru kita bisa pakai jual gitu loh secara baik gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.